بسم الله الرحمن الرحيم ثم لقي فتى فقال له ما اسم هذه المدينة يا فتى قال اسمها أفسوس فقال في نفسه لعل بي مسا أو أمرا أذهب أقلي والله يحق لي أن أسرع الخروج قبل أن يصيبني فيها شر فأهلك فمضى إلى الذين يبتاعون الطعام فأخرج لهم الورق التي كانت معه وأعطاها رجلا منهم فقال له بعني بهذه الورق طعاما فأخذ الرجل ونظر إلى ضرب الورق ونكشها فعجب منها فناولها آخر من أصحابه حتى يتطارحونها بينهم من رجل إلى رجل ويتعجبون منها ويتشاورون بينهم ويقول بعض لبعض إن هذا أصاب كنزا خبيئا في الأرض منذ زمان طويل فلما رآهم تمليقا يتحدثون فيه خافا وجعل يرعد ويظن أنهم قد فتنوا به وأنهم يريدون أن يذهبوا به إلى ملك دقيانوس فجعل أناسا يأتونه ويتعرفونه فلا يعرفونه فقال لهم وهو شديد الخوف منهم أفضلوا علي قد أخذتم ورقي فأمسكوها وأما طعامك فلا حاجة لي به فقالوا له يا فتى من أنت وما شأنك والله لقد وجدت كنزا من كنوز الأولين وأنت تريد أن تخفيه منا انطلق معنا وشاركنا فيه نخفف عليك ما وجدت وإنك إن لم تفعل نحملك إلى السلطان ونسلمك إليه فيقتلك فلما سمع قولهم قال في نفسه قد وقعت في كل شيء كنت أحذر منه وجعل تمليق ما يدري ما يقول لهم وخاف حتى لم يجري على لساني إليهم شيء فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه فطرحوا في عنقه ثم جعلوا يقودون في سكك المدينة وقيل قد أخذ رجل معه كنز فاجتمع عليه أهل المدينة ينظرون إليه يقولون ما هذا الفتى من أهل هذه المدينة وما رأيناه وما عرفناه وكان تمليق لا يدري ما يقول لهم وإنه متيقنا أن أباه وإخوته بالمدينة وأنه من عظماء أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوا به فبينما هو قائم كالحيران ينتظر من يخلصه من أيديهم إذ اختطفوه وانطلقوا به إلى رئيس المدينة إلى رئيسي المدينة وكان رجلين صالحين اسمهما أريوس وطنطيوس فلما انطلقوا به إليهما ظن تمليق أنه ينطلق به إلى دقيانوس الجبار فجعل يلتفت يمينا وشمالا والناس يسخرون منه كما يسخرون من المجنون ثم رفع رأسه يبكي ويقول اللهم إله السماء وإله الأرض أفرغ اليوم علي صبرا وأولج معي روحا منك تؤيدني به عند هذا الجبار ويقول في نفسي فرقوا بيني وبين إخوتي يا ليتهم يعلمون ما لقيت يا ليتهم يأتوني فنقوم بين يدي هذا الجبار فإن كانوا فإنا كنا توافقنا لنكونن معا لا نكفر بالله ولا نشرك به أحدا يقول في نفسي ويقول في نفسي فرقوا بيني وبين إخوتي يا ليتهم يعلمون ما لقيت يا ليتهم يأتوني فنقوم بين يدي هذا الجبار فإنا كنا توافقنا لنكونن معا لا نكفر بالله ولا نشرك به أحدا ولا نقترف في حياة ولا موت ولا نفترق في حياة ولا موت فلما انتهى إلى الرجلين الصالحين ورأى أنه لم يذهب إلى دقيانوس أفاق وذب عنه البكاء وأخذ أريوس وطنطيوس الورقة ونظر إليها وعجبا منها وقال أين الكنز الذي وجدت يا فتى فقال تمليقا ما وجدت كنزا ولكن هذا ورق آبائي ونكش هذه المدينة وضربها ولكن ما أدري ما شأني وما أقول لكم فقال له أحد ما ممن أنت فقال تمليقا أنا أما أنا فكنت أرى أني من أهل هذه المدينة فقيل له من أبوك ومن يعرفك فأخبرهم باسم أبيه فلم يوجد من يعرفه ولا أباه فقيل له أنت رجل كذاب لا تخبرنا بحق فلم يدري تمليقا ما يقول غير أنه نكث بصره إلى الأرض فقال بعض من حوله هذا رجل مجنون فقال بعضهم ليس بمجنون لكنه يحمق نفسه عمدا لكي ينفلت منكم فقال له أحدهما wa nadhara ilay nadharan syadidan atadhunnu anna nursiluka wa nusaddiquka bi anna hadha malu abik wa nakshu hadhil madinah wa li hadhil wariqah akthar min 300 sana wa anta ghulamun shabun atadhunnu annaka ta'fakuna wa taskharu bina wa nahnu shuyukhun kama tara wa hawlaka ashrafu ahli al-madina wa ulatu amriha wa khazainu hadhi al-madina bi aydina wa laysa indana min hadha ad-darbi dirhamun wala dinar wa inni la adhunnuni sa'amuruka fatu'adhab 'adaban shadidan hatta ta'tarif bi hadha al-qanz alladhi wajadta فقال لهم تمليخا أخبروني أما أسألكم وإن أنتم فعلتم صدقتكم عما عندي فقالوا له سل لا نكتمك شيئا فقال لهم ما فعل الملك دقيانوس قالوا لا نعرف اليوم ملك يسمى دقيانوس فلم يكن إلا ملك هلك منذ زمان طويل وهلكت بعد قرون كثيرة فقال تمليخا إني إذا لحيران وما يصدقني أحد من الناس بما أقول لقد كنا فتية على دين واحد وهو الإسلام وأن الملك أكرهنا على عبادة الأصنام والذبح للطواغيت فهربنا منه عشية أمس فنمنا فلما انتبهنا خرجت لأشتري لأصحابي طعاما وأتجسس الأخبار فماذا فإذا أنا كما ترون فانطلقوا معي إلى الكهف أريكم أصحابي فلما سمع أريوس ما يقول تمليخا قال لقومي يا قومي لعل هذه آية من آيات الله جعلها الله لكم على يد هذا الفتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin masih dalam cerita Ashabul Kahf, 7 orang soleh yang ditidurkan oleh Allah dalam gua Bakhlus, ada di daerah Tarsus atau Afsus. Mereka menyelamatkan diri bukan karena untuk melindungi jiwa raganya, tetapi khawatir terhadap agama. Mereka melarikan diri untuk keimanannya supaya tidak terkorbankan. Dalam gua itu mereka bermunajat kepada Allah sampai ditidurkan 300 tahun. Dan bagaimana Dikianus, raja yang dolim tadi itu, mengetahui tempat itu sampai akhirnya ditutup pintu gua tadi itu, mulut gua tadi itu, dengan bangunan yang sangat kokoh. Kemudian 2 orang yang beriman ada di Afsus membuat satu catatan yang di situ dituliskan nama-nama, yaitu Bidrus dan Runas, ya, nama-nama daripada 7 orang yang ada di gua tadi itu, dengan harapan mudah-mudahan Allah akan menampakkan kemuliaan mereka sebelum hari kiamat. Setelah 300 tahun maka berubahlah kerajaan tadi itu, tumbang di Dikianus, kemudian dari raja generasi ke generasi sampai dipimpin oleh seorang raja yang soleh yang bernama Petrus. Sahih. Yang bernama Petrus. Kemudian saat itu banyak akidah-akidah, aliran-aliran yang sudah merusak ketauhidan. Di antara mereka menyatakan beriman kepada Allah tapi tidak ada kebangkitan jasad nanti dari kiamat, hanya ruh aja. Hanya ruh. Itu hal yang tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh logika, gitu. Ini sama dengan liberal yang ada di zaman sekarang ini. Akhirnya si raja yang soleh tadi itu ingin menyadarkan, memerintahkan beberapa ulama untuk supaya menjelaskan kepada mereka bagaimana pemahaman itu harus meyakini kebangkitan itu adalah kebangkitan jasad di akhirat yang nanti akhirnya ditentukan di neraka atau di surga Allah. Itu pun tidak mempan, enggak ada bukti. Alhasil sampai akhirnya si raja yang saleh tadi itu mengurung diri masuk ke dalam ruang khulwahnya memohon kepada Allah untuk diturunkan satu tanda, satu bukti akan ada kekuasaan Allah di mana Allah membangkitkan yang sudah mati. Membangkitkan yang sudah mati. Cerita daripada Ashabul Kahfi sebetulnya dikenal, ada orang yang sudah dikubur dalam gua begitu. Sudah dikenal oleh masyarakat dari saat itu. Akhirnya subhanallah, kemarin diceritakan, saya ulangi sedikit supaya bisa menggabungkan cerita ini. Seorang penggembala kambing atau penggembala unta ingin membuat kandang. Dia berpikir, bangunan udah mulai bongkar. Tembok yang menutup pintu gua itu sudah mulai bongkar. Ini lebih asan anak bongkar, lebih baik tak taruh di sini kambing-kambingku tanpa biaya gitu. Menyuruh dua orang dibongkar satu persatu, satu persatu, satu persatu begitu. Subhanallah, akhirnya bangun 7 orang tadi itu. Dia bangun, dipikir bangunnya waktu miripnya dengan waktu dia mulai tidur. Ini kita kok pulas betul di tidur ya, kan? Satu sama lain saling bertanya, kam lebih tum, berapa lama kamu ada di sini? Lebih tanya yoman au ba'dho yom, mungkin satu hari ya. Ini buktinya waktunya segini, enggak, ini hanya beberapa jam aja, saking keselnya kita ini. Tapi kita lapar bener nih sekarang, 300 tahun belum makan, bisa dibayangkan. Tapi bagaimana Allah masih kekuatan ya? Hah? Yang enggak tidur aja enggak mungkin kuat, apalagi yang tidur amblas kan sampean. Tapi Allah kasih kekuatan, subhanallah. Akhirnya tamliqah yang pandai menyamar tadi itu diperintahkan, udah tamliqah inti menyamar, tapi hati-hati lo ya, wal talattuf wala syarran nabikum ahada. Inti harus nyamar lo ya. Jangan sampai ada yang tahu loh. Jangan sampai ada yang mencurigakan bahwa kamu itu adalah orang kita semuanya. Kena dah kita. Udah. Akhirnya berangkat si Tamliqah. Sampai ada di daerah Afsus. Dilihat. Mulai keluar daripada gua, kan heran dia melihat. Ini kok ada banyak batu-batu ini di sini. Padahal saya kemarin masuk gak ada batu. Dipikir kemarin. Jalan ditelusuri, mulai ada peradaban yang lain dilihat. Masuk di pintu gerbang kotanya, dilihat loh. Kok ada tanda iman di situ? Biasanya berhala-berhala, tapi di situ misalnya ada kalimat Allah begitu. Kok ada tanda iman ini? Akhirnya jalan ada di situ, banyak menceritakan Nabi Isa. Padahal zaman itu orang yang beriman dengan Nabi Isa langsung dipotong. Sumpah-sumpahnya warabbi Isa bin Maryam, warabbil Masih, demi Tuhannya Nabi Isa. Loh, kok gak takut orang-orang ini? Padahal kita melarikan diri kemarin karena mempertahankan ini tadi. Waduh. Saya harus cepatnya ini melarikan diri ini. Wis, saya yang penting sekarang fokus beli makanan. Setelah itu saya akan kembali kepada teman-temanku. Serbannya dibuat kerudung. Mampir ke satu pabrik roti atau toko roti, beli roti 7 misalnya, atau mungkin 14 karena lapar. Duitnya sekian, dikasih duit. Duitnya dari dirham, dari warik, dari perak ini ya. Gambarnya gambar Dekianus, raja 300 tahun. Ini duit apa ini kata dia? Ini duit lama ini. Ini orang berarti punya harta simpanan, harta timbunan ini. Kamu di mana? Enggak, saya beli roti, kata dia. Ya, mau melindungi temannya. Coba-coba lihat, kata Lulu. Ini lama ini, mahal ini. Wah, terus begitu. Akhirnya karena sudah banyak yang tahu, ini sudah mulai gemeteran ini. Waduh, kita berarti ketemu ini, bakal akan digiring ke Dikianus ini. Akhirnya, orang tadi, si Tamliho tadi menyatakan gini-gini, Pak, udah itu untuk Anda ya. Itu untuk Anda, udah saya gak perlu roti, gak apa-apa sudah ya. Saya permisi, gak bisa. Kalau kamu mau membagi dengan kita, kamu tunjukkan harta peninggalan kamu, harta timbunan kamu, gak ada masalah, kita atur, kita akan diem-diem. Tapi kalau enggak, harus kita bawa. Apa, saya gak punya harta simpenan? Wah, ini bohong, ayo. Akhirnya, kerudungnya dari itu diikatkan ke lehernya, ditarik. Ini orang banyak harta timbunan ini. Ini bingung ini Tamliho. Dia yakin bahwa masih ada keluarganya dan keluarganya itu dekat dengan raja. Dia yakin akan dibela bentar lagi. Kok enggak ada yang datang gitu ya. Sampai akhirnya si Tamliho tadi itu ditemukan kepada pemimpin daerah itu. Ya, bukan rajanya, tapi pemimpin dari itu, wali kotanya mungkin ya, atau gubernurnya, yang dipimpin oleh dua orang yang sangat bijaksana, yaitu Bayrunus dan Dimus. Bayrunus dan Dimus. Udah sampai ada di situ, si siapa namanya? Bukan ya, siapa? Arius dan Tontoyus, pemimpinnya tadi itu ya. Wali kota atau sama bupatinya mungkin itu ya. Walhasil dua orang ini yang jadi tokoh pemerintahan saat itu. Sampai ada di situ dengan disaksikan orang banyak ini. Lihat. Lapor Pak, kata dia. Ini orang banyak harta penimbunan. Apa buktinya? Ini buktinya, dia beli ada di tempat saya dengan logam ini, dengan uang perak ini. Ini 300 tahun yang lalu, dilihat. Iya benar, kata dia. Iya benar, kata dia. Ini 300 tahun lalu, kamu dapat harta dari mana? Dari keluarga kami. Keluarga kamu di mana? Di sini. Mana keluarganya kamu? Siapa bapak kamu? Fulan misalnya. Ada yang tahu enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ini duitnya siapa? Duit saya. Dari mana asalnya? Ya dari sini. Ini kamu itu pembohong besar, kata dia. Kamu itu pembohong besar. Saya ini pemimpin pemerintahan di sini, kata si Arius dan Tontoyus ini. Saya ini pemimpin pemerintahan di sini, saya yang tahu keuangan di sini ya. Ini adalah duit yang berlaku 300 tahun yang lalu. Jangan mau bohong lagi ya. Nanti akhirnya saya hukum kamu dengan hukum yang berat nanti. Yang jujur kalau ngomong. Dia diam ini si Tamliho. Begini Pak, kata dia. Saya ini bingung juga sekarang ini, kata dia. Mau jelaskan apa ya, kata dia. Saya tanya dulu ya, sampai jawab, kata dia. Saya tanya dulu. Raja kamu namanya Dikianus. Enggak ada raja di sini Dikianus. Petrus. Lah itu anda tambah bingung sekarang, kata dia. Begini, saya kemarin itu dari sini, raja kami itu Dikianus. Kami adalah orang yang beriman. Sedangkan Dikianus memaksa kami untuk kafir, menyembah berhala, memberikan sesajen kepada berhala. Kami melarikan diri dengan 7 teman-teman kami ada di gunung, ada di sana. Kami masuk ke dalam gua. Lah kami bangun, sekarang kami bangun, kemarin kami masuk, lah kok berubah semuanya, raja-rajanya. Orang ini, si Tamliha ini, memohon kepada Allah, ya Allah, afri alina sabran, beri kami kesabaran, ya Allah, dan berikan kami keselamatan, ya Allah. Menangis si Tamliha. Siapa yang akan percaya dengan ceritaku ini? Ya ini yang saya ceritakan adalah kejadian yang sebenarnya, kata dia. Sebentar, kata si Aryus sama Tontoyus ini, raja kami ini sekarang bingung dan sekarang dalam khalwahnya memohon kepada Allah untuk dinampakkan satu bukti bahwa Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Jangan-jangan ini adalah kejadian benar. Orang ini setelah 300 tahun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu yakin bahwa kamu adalah hidup di masa Dikianus? Demi Allah, kami hidup ada di masa itu. Benar kamu dari gunung Bakhlus tadi itu? Benar. Kamu bisa menghadapkan kami kepada mereka? Teman-teman kamu udah dikenal memang. Di situ ada kuburannya, 7 orang ada di situ. Kami siap untuk mengantarkan. Berangkat akhirnya dengan diikuti banyak orang saat itu. Seluruh daerah itu ikut, kaget. Apa iya mereka itu adalah orang-orang yang ada dalam gua selama 300 tahun yang lalu? Pada masa Digianus yang lalu. Berangkat ke sana, saudara. Sampai ada di sana, teman-temannya ini sebetulnya 6 orang ada di situ bingung, khawatir, ya Allah, kasihan teman kita ini, berarti udah kena tangkap mungkin ya, udah terlalu lama. Si Tamliha sendiri sebelum menghadap kepada Aryus sama Tontoyus ini juga berharap, ya Allah, kita sudah sepakat untuk hidup bersama, mati bersama, mempertahankan iman. Kalau saya mati sendirian gimana mereka? Mereka pasti pingin syahid seperti kami. Sampai ada di situ dipanggil oleh si Tamliha. Saudara-saudara kami, saudara-saudara kami. Tamliha datang, tapi kok dengan pasukan, dengan banyak kuda. Ada suara kuda, ada suara apa namanya? Ada saudara, ada suaranya unta misalnya. Kata 7 orang yang ada di mana? Di gua tadi itu. 6 orang yang ada di gua tadi itu. Waduh. Saudara kita berarti kena tangkap benar. Dan kita sebentar lagi akan dibantai bersama. Tapi kita harus tetap ya. Tetap kita beriman. Kita akan mati bersama membawa iman menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya si Tamliha masuk ke dalam. Besok insyaallah akan kita teruskan dari sini. Hadirin sekalian rahmatillah, subhanallah. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan kebenaran tidak langsung. Ya? Memberikan bantuannya tidak langsung, padahal Allah Maha bisa. Padahal Allah Maha bisa langsung bantu, tapi enggak dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk Allah mengetahui siapa al-mujahidina minkum was-sabirin. Untuk Allah mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh membela agama Allah dan yang sabar. Karena itu, bantuan pasti akan datang. Dan kita tidak boleh pesimis. Wajib kita optimis. Sampai di antara mereka itu bertanya-tanya, mata Nasrullah? Kapan itu bantuan Allah itu kapan? Kok ujian terus? Bantuannya itu kapan? Ala inna nasrallahi qarib. Tetap dinyatakan bantuan Allah sebentar lagi, sebentar lagi. Hah? Karena itu jangan sedikit pun kita merasa ragu akan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan kamu yang menentukan, Allah yang Maha tahu kapan itu bantuannya akan diberikan. Yang penting tetap kamu menjadi mujahidin, tetap kamu menjadi sabirin. Tetap kamu menjadi orang tetap membela agama Allah dan tetap kamu menjadi orang yang sabar, teguh sabar itu maksudnya. Duduk sabar tadi itu goblok. Ditindas mau aja, teguh maksudnya. Tidak berubah. Kadang-kadang tidak ditindas, dimanja kamu, dikasih duit, dikasih macam-macam. Ya harus sabar, nolak, maaf, enggak bisa. Bukan sabar tadi itu, jangan diidentikkan sabar tadi itu kalau kamu itu mendapatkan siksaan atau mendapatkan kehinaan. Kadang-kadang kemuliaan yang merayu kamu untuk kamu berubah daripada prinsip kamu, daripada akidah kamu, daripada ideologi kamu. Harus sabar. Justru sabar yang model kedua ini yang paling sulit. Kalau sabar yang pertama, sakit, dicambuk, semua orang bisa. Tapi kalau sudah 200 juta, 2 miliar, banyak yang gak sanggup, saudara. Nah, lepas semuanya serban ini kadang-kadang. Karena itu, sabar harus ada. Tetap mempertahankan yang hak, Allah akan menilai. Siapa yang tidak berubah dan tetap berjuang untuk mempertahankan hak. Ya, itu sudah sunnatullah. Kedua, ketika kamu tidak mampu dengan fisik kamu, ketika tidak mampu dengan fisik kamu, maka pasrahkan kepada Tuhan kamu. Faham ya? Lihat bagaimana Ashabul Kahfi tadi itu. Dia tidak bisa melawan dengan fisiknya. Tapi Ashabul Kahfi tadi itu, mereka masuk ke gua. Masuk ke gua bukan untuk rekreasi. Masuk ke gua untuk bermunajat kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Id awal fityatun al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanallah. Mereka memohon kepada Allah dengan ibadah, ya Allah, berikan kepada kami darimu rahmah, dan ya Allah, persiapkan untuk kami segala petunjuk dalam segala urusan kami. Hayyi lana min amrina rasyada. Karena itu, janganlah kamu tadi itu orang yang berjuang dengan nafsu dulu. Jadilah orang yang berjuang tadi itu dengan ketulusan hati. Kalau mau belum mampu, belum ada kekuatan, perkuat dulu bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan kamu. Nanti Allah akan hayyak lakum rasyada. Allah nanti yang akan menyediakan, membimbing kamu untuk menuju kepada kemenangan. Hah? Rabbi hayyik lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal utma lana madada. Sekali lagi, kembali kepada Allah, minta bimbingan bagaimana untuk kamu dari itu menjadi dibimbing menjadi orang yang bisa jaya, orang yang menjadi menang. Allah akan atur itu semuanya. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuktikan bagaimana orang yang sudah dinyatakan mati selama 300 tahun tadi itu ternyata hidup kembali dan tidak ada yang berubah. Bukan berarti keriput kulitnya, bukan berarti rusak rambutnya atau panjang rambutnya, tetap bersih. Motone yo dak keten. Bersih, seperti dia masuk, begitulah dia keluar. Sehingga ketika si Tamliha tadi itu menyatakan, aku ini orang sini, duit ini adalah duit ada di sini. Bagaimana? Tamliha tadi itu menjawab, Bagaimana tamliha tadi itu orang-orang tadi menjawab, kamu jangan membodohi kami. Kami bukan orang bodoh ya. Kami bukan anak-anak kecil. Kami ini orang yang dihormati di negeri kami. Kami ini yang megang pemerintahan. Kamu goroi model gini nih, goblok apa kami ini? Jadi dia tadi itu merasa tersinggung. Padahal itu kejadian yang benar, saudara. Padahal dia tadi itu adalah kejadian yang benar. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, kami ini orang tua, kamu itu masih muda, begitu. Terus kamu gobloki dengan cara begini nih, anak ini orang pengalaman, tahu persis kalau omongan kamu itu tidak masuk akal. Tapi karena beriman, akhirnya dia memikir, oh jangan-jangan ini benar akan menjadi bukti kebenaran Allah akan bangkitkan yang mati. Karena itu jangan sedikit pun ada yang ragu. Apapun bisa dirubah oleh Allah dengan sekejap mata. Kalau Allah berkehendak. Dan itu terjadi bukan hanya di zaman Ashabul Kahfi, saudara. Bagaimana Nabi Allah Yunus yang dalam keadaan jengkel sama kaumnya, diajak beriman nolak kabeh. Tidak ada yang mau menerima. Maka si Nabi Yunus pesimis sudah. Wah, tidak mungkin beriman kaumku. Jengkel ditinggal sama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus bagaimana di tengah lautan tadi itu, singkat cerita, akan terjadi topan yang mengharuskan dia dilempar dari kapalnya, dan akhirnya dilemparkan dimakan dalam perut ikan. Di situ Nabi Yunus koreksi diri, astagfirullah, salah aku jengkel untuk berdakwah, nggak boleh. Dan belum ada perintah dari Tuhan untuk meninggalkan mereka. Akhirnya Nabi Yunus selama 3 hari dalam perut ikan, dia menyatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya selamat, dikeluarkan oleh Allah. Kejadian itu akhirnya membuat, subhanallah, ketika balak mau turun kepada kaumnya Nabi Yunus, mereka paham, waduh, benar doanya Nabi Yunus. Kita harus tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya bala ini diangkat oleh Allah. Akhirnya seluruh kaumnya beriman saat itu. Nabi Yunus setelah sadar, setelah sembuh daripada 3 hari dalam perut ikan, gimana napasnya, gimana makannya, minumnya, saudara. Setelah kembali lagi fisiknya sehat, maka Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, ternyata berubah semuanya. Allah yang menyediakan, saudara. Ini satu bukti bahwa kesadaran itu adalah bukan dari dakwahnya kamu, tapi itu adalah karena hidayah. Itu adalah semuanya karena rusyud dari Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala terjadi. Dan itu bukan hanya Nabi Yunus. Banyak sekali cerita-cerita yang demikian. Karena itu, setiap saatnya, kamu juga seringlah berbaca doa, Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Minta bimbingan Allah. Sehingga kamu setiap bertindak, bukan tindak karena egoisnya kamu, ada kepentingan pribadinya kamu, atau karena nafsunya kamu, keliru jalan nantinya. Kalau sama nafsu jelas gagal. Tapi kalau untuk Allah subhanahu wa ta'ala, pasrahkan kepada Allah, kamu gak akan gagal. Mungkin kamu gak berhasil sekarang, anak cucu kamu yang akan berhasil nantinya. Gak ada ceritanya gagal kalau untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini perlu dicamkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar Allah membantu orang yang membela agamanya karena dia intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu itu membela Allah, membela Allah berarti semata untuk Allah, bukan membela karena ada tendensi membela agama Allah karena ada tendensi jabatan, membela agama Allah karena ada tendensi duit, materi, percuma. Intam surullah, kamu membela Allah, bahkan siap kamu tadi itu mengeluarkan harta, menghabiskan hartanya kamu. Intam surullah, kalau kamu membela agama Allah, siap bahkan mengorbankan jiwa kamu. Intam surullah, kamu siap bahkan tidak menikmati kehidupan dunia, hidup dalam keadaan melarat pun untuk agama Allah, hidup dalam keadaan sedih pun, susah pun untuk agama Allah, yang surkum, pasti Allah membela kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan, mengkokohkan kaki-kaki kamu, artinya kamu enggak goyah, tetap kuat. Kita kan enggak kadang-kadang mau membela asal ada duit, asal ada kendaraan, asal ada amplop, asal loh, asal-asal ini yang akhirnya bukan intan surullah ini. Nah, bukan intan surullah kalau begini. Nah, kita kan begitu kadang-kadang. Nih, contoh-contoh khatmul Quran yang ada sekarang. Kalau kita lihat khatmul Quran yang sekarang dengan yang dulu, banyak yang sekarang. Cuma ikhlasan yang dulu. Kalau dulu, kalau sekarang harus disediakan mobil dan dikawal sama polisi. Kalau dulu naik becak, jalan kaki. Kadang-kadang naik dokar. Yang hadir gak banyak, dikit. Ada di sini ini dikit yang hadir itu. Dua soft atau tiga soft dulu tadi itu. Zamannya Al-Walid, ada juga Ki Ahmad Jufri ada di sini waktu itu, masih ingat anak. Dikit yang hadir. Cuma berkatnya mereka yang mentaksis, yang mengadakan, kita semuanya hadir ada di sini. Enggak gagal. Enggak gagal, sampai sapuri sini hadir sekarang ini. Ikut berkatnya khatmul Quran, sak pemerintahannya juga ngasih duit sekarang ini. Ikut berkatnya khatmul Quran, padahal dulu sakono oleh semongkot tok kadang-kadang. Gedang, roti cepuk. Ya itu sudah, tapi subhanallah. Lah, intan surullah yang surkun wa yuthabbit aqdamakum, saudara. Maulid malam 12 itu. Maulid malam 12 itu, ada yang hadir 15 orang, 20 orang. Enggak banyak yang hadir malam Maulid malam 12 itu. Bawa sendiri termos sama beberapa bagabin gitu. Bawa sendiri. Rabbi salli ala Muhammad amin ngasoi. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Seiling. Dibagi sendiri itu apa nih? Rotinya. Intan surullah, enggak ada tendensi. Enggak ada tendensi, akhirnya terus jalan. Karena itu jangan sampai ada tendensi yang lainnya dalam mengadakan acara ini. Buyar gua acara ini, lihat. Kalau kita mau jualan bisa loh acara ini. Khatmul Quran. Karin dolek sponsor tok iso aku. Iya enggak? Apalagi ada pil-pilan. Ada pilek, pilpres, pilgub, pilbub, pil-pilan itu, pilkada. Itu bisa kita jualan, acara ini bisa kita jual, akhol itu bisa saya jual, maulud itu bisa saya jual. Bisa, kenapa enggak? Karin ngasih bendera gudang garam juga dapat loh kita. Bukan enggak dapat, dapat kita. Paham ya? Karena itu jangan sampai ada tendensi yang lainnya. Kalau kepingin terus acara ini, kalau kepingin berkah acara ini dan diminati terus, maka jadikan itu semuanya karena Allah. Intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Semua gerakan kamu, majelisnya kamu, pengajian kamu, kegiatan kamu, jadikan semata-mata untuk Allah, kamu enggak akan rugi, dan itu akan terus akan berlanjut, dan ini adalah sebagai contoh, itulah yang dicontohkan oleh para anbiya, itulah yang dicontohkan oleh para para rasul, itulah yang dicontohkan oleh orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk menjadi penerus-penerus mereka. Amin Allahumma amin.